Setelah sekian lama, baru ku menyadari mengapa ku selalu menahan rasa sakitku. Semua dendam ini, tapi rasa tak mungkin lagi. Biarkan ku pergi, karena aku tak sanggup lagi mengingat semua kenangan dulu. Di saat engkau menyakitiku, mengapa semua terjadi di saat kau mulai menyadari semua kesalahan padaku, tapi ku tak sanggup lagi. Ku akui sekarang engkau mulai berubah, namun rasa tak mungkin lagi. Biarkan ku pergi, karena aku tak sanggup lagi mengingat semua kenangan dulu. Di saat engkau menyakiti, mengapa semua terjadi di saat kau mulai menyadari semua kesalahanmu padaku, tapi ku tak sanggup lagi. Biarkan ku pergi, karena aku tak sanggup lagi mengingat semua kenangan dulu. Di saat engkau menyakitiku, mengapa semua terjadi di saat kau mulai menyadari semua kesalahanmu padaku, tapi ku tak sanggup lagi. Tapi ku tak sanggup lagi.